إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan, ikhwat muslimin, muslimah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih mampu dan dapat meneruskan kuliah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menganugerahi kita ilmu-ilmu yang manfaat dan sentiasa kita dipelihara dalam keadaan yang beriman. Insya-Allah. Malam ni kita sampai di halaman 502, menyambung. Hadis 502 betul ya? Ya. Yeah. Menyambung, yang mana di sini ada sebuah hadis. Al-haya'u wal-imanu qarnan jami'a. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan iman itu bersatu padu. Jika salah satu dari keduanya dicabut, maka yang lainnya akan tercabut juga. Tapi malu yang kena pada tempatnya. Jangan nanti tak pernah sembahyang, tiba-tiba nak sembahyang malu. Ataupun tak pernah tutup aurat, nak tutup aurat malu. Ataupun tak pernah ke masjid, nak pergi masjid tu malu. Itu malu yang tak kena tempatnya. Malu dimaksudkan di sini adalah malu nak buat maksiat. Yang umum, apa saja bentuk maksiatnya. Dan tentulah malu pertama sekali, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempoh hari kita bincang, bahawa hubungan kita pertama dengan Allah hablum minallah. Yang kedua hubungan kita dengan manusia hablum minannas. Dan yang ketiga hubungan kita dengan persekitaran kita. Yang perlu kita pelihara pertama sekali hubungan dengan Allah. Kita katakan bahawa kita pertama hubungan kita dengan Allah SWT kerana sehari semalam paling kurang kita bersama Allah SWT, kita menghadap Allah SWT adalah 5 waktu. Dan siapa meninggalkan lima waktu ni, maka dia kafir. Yang dimasukkan lima waktu adalah solat. Jadi orang yang tidak solat bermakna dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Quran dan hadis, solat adalah yang paling besar. Quran mengatakan wa inna hala kabiratun. Kita sudah tahu bahawa paling besar isi Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Dan perintuan kata Rasulullah SAW, al-farku bainal mu'min wa syirik tarkus salat. Penentuan di antara orang syirik dengan orang mukmin adalah meninggalkan solat. Mantarka solat muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja, kafirlah dia. Ini bermakna hubungan kita dengan Allah SWT dikatakan hablum minallah pertama sekali adalah solat. Setelah kita berakidah. Kerana akidah hubungan kita sentiasa dengan Allah SWT. Tapi merapatkan lagi dan kita menghadap Allah secara langsung kerana Allah akan melihat kita menghadap kita. Adalah waktu kita solat. Setelah kita ada hubungan dengan Allah SWT, kita kena malu. Yang mana sebuah hadis Rasulullah ditanya oleh Jibril, mal ihsan. Rasulullah menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah wa huwa yarak. Ihsan adalah bila engkau beribadah merasakan bahawa engkau melihat Allah. Sekalipun kau tidak melihat Allah, kau kena yakin bahawa Allah sedang melihat kau. Jadi kalau kita lihat hadis ini, Allah sedang memerhatikan kita. Kalau kita nak buat tersenono, orang melihat, kita malu. Bagaimana kalau Allah yang melihat? Kita nak mencuri depan orang malu, makanya tak ada orang curi. Tapi Allah sedang melihat. Maka saya katakan bahawa hubungan kita pertama sekali perlu kita pelihara dengan Allah. Sehingga ihsan, dia tiga, Islam, iman, ihsan. Yang paling tinggi adalah ihsan. Malah takwa tidak akan diperolehi kecuali merasakan ihsan. Yakni bila beribadah, kita seolah-olah melihat Allah. Walaupun Allah kita tak pernah lihat, tapi kita kena yakin Allah sedang lihat kita. Sekali lagi nak katakan, kalau kita merasakan Allah sedang melihat kita, tentu kita rasa malu. Sebagaimana kita, kalau ada orang perhatikan, kita nak buat sesuatu yang tak senonoh, malu, maka depan Allah Subhanahu Wa Taala lagi malu. Tetapi ada orang depan masyarakat, depan manusia malu. Tetapi bila bersama Allah, bersendirian-sendirian bersama Allah mengetahui kita, dia tak malu. Dia buat apa saja. Tutup bilik, buat apa saja. Senangkan hubungan kita dengan Allah SWT itu yang pertama. Kemudian hubungan manusia. Hubungan dengan manusia, kita katakan kita berakhlak dengan Allah, betul kan? Yang kedua, kita berakhlak dengan manusia. Kita dah bincang tempoh hari, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Cerita pasal akhlak. Kerana yang menjaga kemuliaan, keeratan antara manusia dengan manusia, selain lepas dengan Allah SWT adalah akhlaknya. Kalau manusia tidak berakhlak dengan baik dengan kita, kita tak suka dengan orang itu. Jadi untuk memelihara hubungan antara satu dengan lain adalah akhlak. Dan kita katakan bahawa akhlak ini amanah. Akhlak ini amanah. Kerana akhlak kita ambil daripada Al-Quran. Apabila Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, kata Aisyah, khulukuhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu Quran. Bermakna kalau kita itibar kepada Rasulullah SAW, kita mengambil akhlak daripada Al-Quran. Quran kita dah bincang tempoh hari. Quran adalah amanah. Yang mana Allah pada mulanya ingin memberi amanah ini kepada yang besar-besar. Kepada langit, kepada bumi, kepada bukit dan sebagainya. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Takut. Tetapi yang menerimanya adalah manusia. Sedangkan manusia itu sifatnya jahil dan kufur. Bahawa banyak manusia yang kufur. Dan bagaimana rosaknya dunia ini kerana kejahilan manusia dan kekufurannya. Jadi kalau kita menjaga amanah Allah SWT, di antara amanah adalah akhlak. Sehingga beberapa kali kita katakan, bagaimanapun mulianya manusia kalau tak berakhlak, nilai kemuliaannya jatuh. Akhlak, saya katakan tadi amanah, makanya kalau kita tak menjaga amanah ni, kita munafik. Munafik. Bukankah ada dibaca di kuliah yang lalu, dalam tajuk ini, ayatul munafiki thalathun, tanda munafik itu tak banyak tiga. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik itu tiga. Bila bercakap bohong, kalau orang bohong ada akhlak ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu dah bohong dengan kita, kita sangat marah. Sebab ini masalah akhlak. Dan akhlak masalah amanah. Bermakna kalau orang tak amanah kepada kita, seperti bohong dan sebagainya, bagaimana orang ini tak ada akhlak dan kita tak senang kepadanya. Dan kita juga disuruh berakhlak dengan persekitaran. Dan kita dah baca hadis tempoh hari, iman itu 70 cabang. Ada mengatakan 70 derajat. Yang paling tinggi adalah kalimah La ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimah illallah. Yang ini kalimah tauhid. Yang paling bawah sekali apa dia? Imatatul adha anit tariq. Membersihkan jalanan. Membersihkan jalanan ini kan hubungan dengan persekitaran. Dan kata Rasulullah, kalau kamu perang, kalau ada pohon-pohon yang tidak berbuah, tak ada sebab, kamu tak boleh potong. Mungkin pohon ini tempat manusia berteduh. Ataupun tempat burung berteduh, buat sangkar dan sebagainya. Dalam konteks ini, bermakna kita memelihara akhlak dengan manusia. Akhlak dengan binatang dan akhlak juga dengan pohon-pohon ni persekitaran. Makanya kita tidak boleh buang air besar ataupun berak di tempat-tempat seperti itu. Kerana kita ada hubungan dengan manusia. Begitu juga di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat di Madinah, dia duduk di satu tempat, semut gigit. Dia marahnya dengan semut, maka semut tu dibakar. Kata Rasulullah, tidak ada hak seorang hamba membakar makhluk. Yang boleh membakar makhluk adalah Allah Subhanahu Wa Taala, khaliknya, penciptanya. Ini bermakna tak ada sebab semut tu tak boleh dibunuh. Kecuali kalau dia merosak di rumah kita, mengganggu kita, baru. Ini dia pergi tempat semut tu, satu semut gigit, semua semut dihapuskan dengan dibakar. Dan begitu juga tak salam, idza zabahtum fa ahsanu zabha, idza qataltum fa ahsanu qatla. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan sebaiknya. Disuruh tajamkan pisau. Dan apabila membunuh, bunuhlah dengan baik. Ini bermakna akhlak kita bukan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kita bukan saja kepada manusia, tapi akhlak kita kepada semua persekitaran. Dan akhlak ini amanah. Maka kalau kita tidak menjaga akhlak ini, ditakuti kita termasuk orang yang nifak. Jadi di antara hiasan manusia yang paling cantik adalah akhlaknya. Akhlaknya. Dan manusia ini kalau menjaga akhlaknya, dia adalah orang yang baik. Kalau tak ada akhlak, tak tahu malu. Sehingga kata Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'. Jika engkau dah tak tahu malu, engkau buat apa kamu suka. Jadi malu yang membataskan kita antara kita dengan Allah, dengan manusia dan dengan persekitaran. Yang tadi, kenapa kita nak berak di bawah tempat-tempat awam? Kau dapat tahu bagaimana kita sangat malu. Dan sekarang kadang-kadang kita pergi utara ataupun dalam lebuh raya pakai sukuk haji, dia park tepi, dia bukan nak pergi tempat persinggahan di R&R tu. Kalau pergi utara, dia boleh pergi park kat belakang kereta, dia buka dia nyizip, dia kencing. Air kencingnya kita nampak dari jauh tu. Ini ada akhlak ke? Dari segi akhlak, tak ada akhlak. Sedangkan di dalam Islam, kata Rasulullah atau kata Abu Hurairah, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-khira'." Rasulullah sudah mengajarkan segala-galanya, hatta buang air besar dan buang air kecil dan cara bercebok. Tengok, tak ada akhlak. Bermakna tidak ada akhlak dalam agama. Agama itu adalah akhlak. Agama itu adalah akhlak. Kalau tak ada akhlak, maka dia sama seperti agamanya sudah ditarik. Sehingga Rasulullah mengatakan, malu itu yang saya katakan akhlak. Malu yang saya katakan akhlak, yang kena pada tempatnya bukan malu. Saya katakan tadi nak pakai tutup aurat malu, itu tak kenalah. Nak pergi sembahyang kat masjid, tak pernah pergi masjid, malu, itu tak kenalah. Atau tak pernah sembahyang, nak sembahyang pun malu. Dan banyak lagi. Ada yang tak pernah pakai janggut, nak pakai janggut malu, itu pun tak kena tu. Ya? Jadi malu, itu satu daripada akhlak. Sehingga kata Rasulullah, al-haya'u wal-imanu qarnan jami'a, fa'idha rufi'a ahaduhuma, rufi'a al-akhar. Malu dan iman itu bersatu padu. Iman, Islam, iman. Islam dengan iman, iman mengatasi segala-galanya. Jadi kalau dah tak ada malu, sama seperti tak ada iman. Sehingga kata Rasulullah, malu dan iman itu bersatu. Jika salah satu dari keduanya dicabut, maka yang lain akan tercabut juga. Kalau iman dicabut, malu tercabut. Kalau malu dicabut, iman pun akan tercabut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jagalah iman ya, supaya malu kita juga dijaga. Di sini, malu merupakan puncak dari akhlak. Malu merupakan puncak daripada akhlak. Tak tahu malu, tak ada akhlak. Itu saja. Malu merupakan puncak dari akhlak Islam yang tercermin dalam perbuatan. Malu itu yang menjadikannya tumbuh dan penuh berkah serta pemandangan yang menyenangkan bagi mata manusia. Kalau kita tengok depan kita manusia, tak ada akhlak. Tak tahu malu, tak ada akhlak. Subhanallah. Menyakitkan mata. Kalau orang Melayu, kita sendiri malu. Sebagai bangsa Melayu dan orang Islam. Ya kan? Macam bila orang Islam jadi teroris, kita semua malu. Dan kita katakan teroris ini tak ada akhlak. Akhirnya orang Islam dihina. Perbuatan mereka itu mengganas Itu bukan akhlak Islamiah. Dan begitu juga orang Islam sekarang banyak tak amanah. Negeri Islam tapi paling banyak makan rasuah. Akhirnya orang tak hormat. Ya kan? Dan pekerja-pekerja yang paling banyak makan rasuah itulah yang orang tak suka sekarang. Terpaksa berurusan dengan jabatan ni. Ternyata jabatan ni banyak makan rasuah. Susah hati kita nak apa? Nak berurusan. Kalau tidak kita punya duit. Subhanallah. Ini masalah akhlak. Begitu juga. Malu itu yang menjadikan tumbuh dan penuh berkah. Berkah artinya tambahan. Selain tambahan pahala. Berkah dalam perhubungan orang suka kepada kita. Berkah dalam kehidupan. Hidup kita Allah cukupkan. Berkah dalam rumah tangga. Rumah tangga kita aman. Berkah dalam menuntut ilmu. Allah mudahkan kita faham. Jadi keberkahan ni, makanya kita selalu katakan kepada sahabat kita, barakallahu fik. Apa arti barakallahu fik? Semoga Allah memberi keberkahan. Malu di antara yang mendatangkan berkah. Depan sini masih ada sahabat. Masih ada, tak apa. Makin depan makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk dapat keberkahan, untuk dapat keberkahan, di antaranya malu. Orang yang tak tahu malu, Allah tidak berkati hidupnya. Sebab pertama, hubungan kita dengan Allah. Kita kena malu dengan Allah. Tak sembahyang, nak mencuri dan sebagainya. Kedua, hubungan manusia. Kalau bagaimana kita kalau depan manusia malu, patutnya dengan Allah juga malu. Seperti nak mencuri misalnya. Malu dia. Patutnya dengan Allah malu dulu. Sebab bila malu dengan Allah, dengan manusia akan sempurna. Begitu juga, kalau dalam konsepsi sebaik-baik abad yang pertama, yakni masa sahabat dan tabi'in, kita boleh katakan di situ adalah zaman salaf. Dalam konsepsi sebaik-baik abad yang pertama, yakni masa sahabat dan tabi'in, akhlak merupakan akidah. Akhlak merupakan akidah. Kerana akidah kalau tak diikat dengan akhlak, maka akidah itu tak ada makna. Saya katakan tadi, kita kena berakhlak dengan Allah. Apa dia arti berakhlak dengan Allah? Pertama sekali asasnya akidah. Sebab kalau tak ada akidah, semua ibadat amalan kita batal. Kalau tak ada akidah, kita mati, amal kita semua tak berharga. Pertama akidah. Sehingga dalam kehidupan mereka, akhlak menepati tempat yang sangat tinggi. Lalu sejarah menulis perjalanan hidup mereka dengan huruf-huruf yang penuh keharuman. Mereka di sini siapa? Para sahabat dan tabi'in. Yang mengisi penuh kehidupan mereka dengan keutamaan, kebaikan, kesalehan dan perbaikan. Sehingga kalau kita lihat perawi-perawi hadis yang tak berakhlak, maka tidak diterima rawinya. Misalnya, orang sekarang paling suka dengan muzik Imam Syafi'i dan Imam Bukhari, kalau didapati orang perawi hadis itu dengan muzik dia, maka ni tak ada akhlak, tidak diterima. Berbohong, dikatakan kadzab. Dan penyakit-penyakit rawi ini paling kita lihat yang berkaitan dengan akhlak. Maka perawi-perawi ini kalau tidak punya akhlak, maka hadisnya tak dipakai. Hebat macam mana sekalipun. Tetapi kalau kita lihat, para sahabat dan para tabi'in adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Sehingga kata Rasulullah, ashabi fil jannah. Adapun tabi'in kata Rasulullah, khairun nasi qarni. Khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia dalam kurunku, yang ini sahabat. Saya katakan tadi, khairun nas asanhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi khairun nas, yang paling baik akhlaknya adalah khairun nas, yang Rasulullah SAW mengatakan sendiri, adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah mereka ikutan kita. Tentulah diikuti mereka jadi ikutan kita kerana mereka akhlaknya. Lalu sejarah menulis perjalanan hidup mereka dengan huruf-huruf yang penuh keharuman. Seluruhnya, setelah zaman mengalami perubahan, iman dan rasa malu sudah mulai terkikis dan lenyap, maka anda akan mendapatkan seseorang. Lalu anda akan berkata, alangkah sabar, cerdas dan pandainya dia. Tapi dia ibarat sebuah bangunan yang telah roboh, menutupi atapnya. Di dalam hatinya tidak terdapat iman sedikit pun, meskipun hanya sebesar biji sawi. Ini bermakna orang-orang nifak di akhir zaman paling ramai. Orang-orang nifak, kadang-kadang orang tu akhlak dengan kita bagus. Tetapi bila tak senang kita, berubah. Faham ya? Orang tu bila senang dengan kita, akhlaknya bagus. Tetapi bila tak senang dengan kita, akhlaknya berubah. Ataupun orang tu bila sesuatu dia hendak dengan kita, akhlaknya bagus. Tetapi bila tak dapat, berubah. Ini bermakna tak amanah. Ini sikap akhir zaman. Sehingga kata Rasulullah, akhir zaman, beriman pagi petang. Petang apa dia? Kafir. Petang di mana pagi? Muzabzib. Ini akhir zaman. Begitu juga kalau kita lihat, kata Rasulullah, di akhir zaman, dikatakan juga oleh Umar Ibn Khattab, tiga dari kamu, dua munafik. Satu saja yang tidak munafik. Alangkah ramainya orang munafik. Hadisnya hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Tiga dari kamu, dua munafik, satu yang tak munafik. Akhir zaman ni. Ini bermakna, akhir zaman, zaman fitnah ni, fitnah berpunca daripada hati. Dan akhlak juga berpunca daripada hati. Kalau ikhlas dalam berakhlak, sampai bila-bila dia akhlak. Kalau hanya nifak, muzabzib, dia akan berubah-ubah. Semoga kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang iltizam, komitmen dalam hal-hal seperti ini, dalam hal akhlak. Dipercayalah bahawa Allah SWT menilai manusia antaranya dengan akhlaknya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi ahsanuhum khulqan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ulang lagi sekali, pertama akhlak kita dengan Allah. Pertama akhlak kita dengan Allah, dikatakan hablu minallah. Kedua akhlak kita dengan manusia, dikatakan hablu minannas. Yang ketiga akhlak kita dengan semua sekali. Terutama persekitaran. Ya? Sehingga kata Rasulullah, kalau air yang mengalir tu kita tak boleh kencing di situ. Takut-takut di bawah tu orang nak gunakannya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan tentang akhlak dan persekitaran. Kita teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin seterusnya. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak akan mempedulikan siapakah yang masih dapat aku percaya. Seandainya dia seorang mukmin, pasti dia akan menunaikan amanatnya. Kerana orang yang tak menunaikan amanatnya adalah orang munafik. Munafik ada dua. Satu munafik besar, dia kapi, kapi besar. Kapi sungguh-sungguh. Satu munafik kecil, dia katakan itu kufur kecil. Begitu juga syirik, ada syirik besar, syirik kecil. Orang yang tak menunaikan amanatnya, memula munafik kecil, lama-lama jadi besar. Seperti syirik kecil, lama-lama jadi besar. Kufur kecil, lama-lama jadi kufur besar. Jadi puncanya kita buang. Dan seterusnya. Kita baca semula di bawah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak akan mempedulikan siapakah yang masih dapat aku percaya. Artinya, terlalu banyak orang tidak percaya. Tidak dipercayai. Tidak boleh dipercayai. Seandainya dia seorang mukmin, pasti dia akan menunaikan amanatnya. Jadi, kalau seorang mukmin, kalau dia menunaikan amanatnya, bermakna dia orang yang dipercayai. Menunaikan amanat kepada siapa? Kepada Nabi. Lihat dia, siapa taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Man ata'ani fa'an ata'allah. Siapa taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Wa man asani fakat asallah. Siapa bermaksiat kepada aku, maka dia bermaksiat kepada Allah. Jadi taat kepada Rasulullah SAW berupa amanah. Jadi kata Rasulullah SAW, dia mentaati Rasulullah SAW kerana agamanya. Dan jika dia Nasrani atau Yahudi, pasti dia akan menunaikan amanatnya kepadaku. Kerana usaha, ya, perdagangannya itu. Adapun sekarang, aku tidak akan membaiat kecuali si fulan dan si fulan. Menjelaskan keharusan adanya penghalang yang mencegah umat manusia dari berbagai keburukan dan mengantar kepada menuju amal soleh. Hal ini menginspirasikan perlunya pengangkatan orang-orang berilmu dan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan serta ulil amri untuk meluruskan dan memperbaiki umat manusia. Jika tidak, maka terputuslah ikatan mereka. Jadi, akan berlaku akhir zaman, orang-orang yang mana tidak ada. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh kita mencari orang yang amanah. Kerana agama ini hanya terpelihara melalui orang-orang yang amanah. Termasuklah orang-orang yang dikatakan pemimpin. Pentingnya pemimpin dan pentingnya mencari orang yang beramanah dalam pemimpin. Yang mana ada sebuah syair. La yuslihun nasu fawda la sarata lahum wa la sarata lahum idha juhalahum sadu. Manusia tidak akan dapat memperbaiki kekacauan selama mereka tidak memiliki pemimpin. Kekacauan ini umumnya ya, pencurian, huru-hara dan sebagainya. Dan tiada erti pemimpin bagi mereka jika orang-orang jahil yang menjadi pemimpin mereka, yakni orang-orang tidak berakhlak. Jadi tuan-tuan, kita memperkatakan tentang akhlak, kita memperkatakan juga tentang amanah. Dan akhlak itu adalah agama. Makanya kalau kita orang yang beragama, bermakna orang yang berakhlak. Betul kan? Kalau dah tak berakhlak, bermakna tidak beragama. Dalilnya apabila Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran keseluruhannya. Sebab Al-Quran, akhlak kita dengan Allah berupa akidah. Betul kan? Akhlak kita dengan manusia. Apa saja hubungan kita dengan manusia. Sekali di antaranya selain berbuat baik, manusia perlu bantuan. Zakat, infak dan sebagainya. Tolong menolong. Dan hubungan kita dengan persekitaran, seperti yang saya katakan, jagalah persekitarannya. Jangan jadi orang yang merosakkan persekitaran. Makanya sekecil-kecil merosakkan persekitaran adalah membuang sampah di jalanan. Ada orang makan kuaci, ya? Dia makan kuaci kecil saja. Sekecil itu pun dihitung. Mula-mula benda kecil, besok makan kacang. Ya, besok lagi makan durian, tinggal di jalan. Daripada kecil. Ya. Jadi kita kena jaga daripada kecil sampai sebesar-besarnya. Begitu juga anak-anak kita katakan ya, kita naik kereta. Dia buang tisu daripada kereta pun kita panggil. Kita tanya dia. Separuh orang, ya. Sembur dia menyingus, dibuka kat lebur raya. Dibuang. Melekat ke mana nanti? Melekat kat kereta kawan tu kat belakang. Itu tak punya akhlak. Ataupun sekarang musim rebutan, cuba tengok separuh. Jangan nafikan orang Singapura di sini dia ada sopan. Sopan kerana takut kena zaman. Sampai di sana, subhanallah. Berubah dia. Yang kadang-kadang anak rasa tidak sedap. Suaminya pakai songkok haji, isterinya pakai telkom. Kadang-kadang kita pecut, kita beri warning dia. Kadang-kadang dipeli dengan plastik-plastik dibuang. Dicabar. Ini orang yang tak punya akhlak. Dengan Allah tak punya akhlak, dengan manusia tak akhlak, dengan persekitaran tak akhlak. Ingat saya katakan tadi, setinggi-tinggi iman mengucapkan kalimah, yang paling bawah, bersihkan jalanan. Kalau dah kotorkan jalanan, bagaimana tak punya akhlak, tak punya iman, habis cerita. Jadi mukadimah daripada hadis 201 ni terlalu panjang. Dan hadis-hadis seterusnya. Dan kita terus ke hadis 201. Hadisnya agak begitu panjang. Wa'an Huzaifata wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayakumu al-mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam salawatullahi alaih fayakuluna ya abanas taftih lana al-jannah fayakulu wa'al akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum lastu bi sahibi dhalik idhahabu ila ibni Ibrahim khalilillah qala fayatuna Ibrahima fayakulu Ibrahimu lastu bi sahibi dhalik innama kuntu khalilam wara'a wara' i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima fayatuna Musa fayakulu lastu bi sahibi dhalik idhahabu ila Isa kalimatillahi wa ruhih fayakulu Isa lastu bi sahibi dhalik فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة أمانة الرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرك. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرك؟ قال ألم تروا كيف يمر يرجع في طرفة عين في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافة الصراط كلاليب معلقة معمورة بأخذ من أمرت به فمخدوس ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قرأ جهنم ليسبعون خريفا رواه مسلم. Dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya bercerita, Rasulullah SAW bersabda, kelak Allah yang Maha Suci lagi Maha Mengetahui akan mengumpulkan umat manusia, tak kira yang Islam yang kafir, yang penting manusia, apapun bangsanya. Kemudian orang-orang mukmin berdiri hingga syurga didekatkan kepada mereka. Yakni diperlihatkan kepada mereka. Selanjutnya, mereka datang kepada Nabi Adam AS dan berkata, wahai bapa kami, mintalah supaya Allah membukakan pintu syurga untuk kami. Yakni minta syafaat. Minta pertolongan. Syafaat artinya minta pertolongan kepada Adam AS. Adam menjawab, bukankah kalian tidak dikeluarkan dari syurga melainkan kerana kesalahan bapa kalian, yakni kesalahan Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam mengaku seperti itu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku bukan orang yang mempunyai wewenang untuk itu, yakni untuk memberi barakah ataupun memberi syafaat. Pergilah kalian kepada puteraku Ibrahim, Khalilullah. Khalilullah yakni kekasih Allah. Lebih lanjut Rasulullah bercerita, kemudian mereka mendatangi Ibrahim. Maka Ibrahim pun berkata, aku bukan pemegang wewenang itu. Yani aku tidak layak ya memberi syafaat kepadamu. Tetapi aku hanyalah kekasih yang berada di urutan belakang. Yani di belakang seorang nabi lagi dan seorang nabi lagi dan akhirnya mereka semua adalah di belakang Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ceritanya nanti. Pergilah kepada Musa yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Ini bermakna Allah bercakap kan? Tetapi orang yang belajar sifat 20 mengatakan Allah tak bercakap. Kalau Allah bercakap sama seperti makhluk. Jadi Allah tak bercakap. Jadi kita nafikan dakwaan mereka, kita katakan Allah bercakap. Kerana Allah bercakap dengan Musa dengan sebenar-benar bercakap. Kemudian mereka pun mendatangi Musa. Dan Musa juga berkata, aku tidak berwenang melakukan hal tersebut. Pergilah kalian kepada Isa yang merupakan kalimah Allah dan roh darinya. Maka Isa pun berkata, aku bukan pemegang wewenang untuk itu. Lalu mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Nabi SAW berdiri dan diberikan kepada beliau, selanjutnya dilepaskan amanat dan rahim. Lalu keduanya berada di sebelah kanan dan kiri sirat. Apa itu amanat? Amanat kita katakan tadi adalah Quran. Amanat artinya amal kita dengan Allah SWT, cara akhlak. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah. Bermana amal? Ala kulli hal amal. Lalu keduanya berada di sebelah kanan dan kiri. Bermana amal kita? Sirat. Jembatan. Yang mana jembatan itu di atas neraka jahanam. Siapa yang lepas daripada jembatan ini, lepas. Siapa yang tak lepas, sama ada jatuh kerana ada kaitan, ada pengait daripada besi yang tajam, dikait, ada orang yang luka, ada orang yang calah, dan ada orang terkait masuk ke neraka. Maka kiri kanan itu amalan kita. Akhlak kita. Yang dapat membantu kita melepasi jembatan ini adalah amal kita. Sebab di hadis yang kita dah bincang, amal kita akan jadi lembaga. Amal kita akan jadi lembaga. Maka kata Al-Bani, kita kena percaya sebab itu hadis. Alladina yu'minuna bil ghaib. Adapun orang-orang yang beriman dengan ghaib, antaranya beriman dengan lembaga ni. Macam mana dia boleh melintasi jembatan seperti cepatnya kilat? Amalnya yang bawa. Bagaimana dia melepasi seperti lajunya angin ataupun burung terbang sebagainya adalah amalnya. Dan amal ini dinilai dengan akhlaknya. Dan akhlak ini adalah amanah. Kita teruskan dulu. Jadi jembatan tadi adalah di atas neraka jahanam. Kemudian orang pertama di antara kalian yang melewatinya seperti kilat. Lajunya. Orang ini pergi dulu. Dia, jembatan ini perjalanannya subhanallah. Perjalanan dia subhanallah. Sehingga dalamnya di antara sirat itu ke bawah, ada mengatakan perjalanan beribu batu. Kita baca dalam hadis ini, ada dijelaskan. Katakan, ayah dan ibuku sebagai tebusan, seperti apakah secepat kilat itu? Sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara dikatakan secepat kilat? Beliau Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian menyaksikan bagaimana dia berjalan dan kembali cepat sekelip mata, iaitu kilat? Kalau nak tahu kilat cepat tak cepat, waktu malam dia punya cepat. Ya? Kemudian seperti jalannya angin. Kelajuan kadang-kadang diikut dengan kelajuan angin. Lalu ada yang seperti terbangnya burung. Burung lebih cepat daripada jalan kaki ataupun naik kapal laut. Dia akan terus. Dan ada yang melintasi seperti seorang yang lari dengan sangat kencang. Semuanya itu tergantung pada amal perbuatan mereka. Lihat. Tergantung kepada amal kita. Maka kalau kita nak amal yang baik, hubungkan dengan Allah dulu. Sebab Allah yang menjaga amal kita yang memberi kita pahala dan dosa. Dan kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, saya bawakan tadi satu hadis ihsan. Bila Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal ihsan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan adalah bila engkau beribadah seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Fa in lam takun tara wa huwa yara. Walaupun engkau tidak melihat dia, hendaklah kau yakin bahawa dia sedang melihat engkau. Jadi bila kita sentiasa meyakini Allah sedang melihat kita, kita tak akan buat benda tak senonoh. Yang tak senonoh artinya tak ada akhlak. Jadi akhlak kita dengan Allah, pertama sekali akhlak kita dengan Allah, satu hari satu malam lima waktu. Sebab kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun fa aktaru du'au fihi, yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Jadi akhlak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, satu hari satu malam, lima waktu, tak termasuk semai-semai sunnah, subhanallah itu solat. Dan solat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kalau solat anda adalah solat yang benar, solat yang diterima seperti solatnya Rasulullah SAW, sallu kamari itu niusalli, pasti solat anda akan membetulkan akhlak anda. Pasti solat anda akan membetulkan akhlak anda. Sebab Allah mengatakan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahawasanya orang yang mendirikan solat, dia akan menegah dirinya untuk membuat fahsya', benda-benda keji wal munkar. Tetapi orang Islam, dia katakan, orang Islam sekarang mengatakan dia orang Islam. Dia sembahyang tapi akhlaknya lebih buruk daripada orang kafir. Kenapa? Sembahyangnya problem. Apa problem dalam sembahyangnya? Bid'ah. Daripada berwudu, melangkah ke masjid, masuk masjid, sampai di masjid, keluar masjid, penuh dengan bid'ah. Sebelum wuduk, patut baca bismillah, dia baca apa? Nawaitu. A'udzubillah, bismillah, bismillah, nawaitu. Lihat. Dan cara beruduknya, subhanallah. Dia ikut mana sidik tu? Disuruh sapu kepala, dia sapu jambul. Disuruh cuci kaki, dia tenang-tenang air. Betul kan? Daripada mana belajar wuduk macam ni? Bila wuduknya tidak sah, dia punya solat tidak sah. Miftahus solat tuhur. Kunci solat adalah tuhur, wuduk. Kalau tak sah, tak sah. Bila solat tak sah, ingat sebuah hadis, hadis sahih, disahihkan oleh Syekh kita Al-Albani, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumul qiyamati as-salah, wa in salahat salaha amaluhu kullu, wa in fasadat fasada amaluhu kullu. Yang pertama sekali Allah akan hitung, Allah akan lihat amalan kamu setelah kita solat. Solat diterima, terima segala-galanya. Kalau solat tak terima, semua ditolak. Kalau sudah tak terima, ditolak, apa ada? Ulang lagi sekali. Jangan sampai solat kita depan Allah Ta'ala, Allah tak terima. Tapi kalau cuma solat silap sikit-sikit, ada cara untuk kita mengatasinya. Besok, malaikat yang jaga solat ni akan dikedepankan solat kita kepada Allah. Tiba-tiba solatnya banyak kurang sana, kurang sini. Allah sendiri bertanya kepada malaikat, apakah dia ada solat-solat sunnah? Cuba lihat. Allah sendiri bertanya kepada malaikat, malaikat jaga solat kita, apakah orang ini punya solat-solat sunnah? Kalau punya solat-solat sunnah, selamat. Solat sunnah akan menempel kesilapan-kesilapan kita. Tetapi kalau dah tak ada solat sunnah atau tak solat terus, bagaimana? Jadi, akhlak kita dengan Allah SWT supaya kita dapat mendekatkan diri kepadanya solat. Solat. Sehingga kata Ibn Taymiyyah, solat ini munajat. Munajat artinya bisik-bisik. Kalau anak nak bisik-bisik dengan saudara Abdul Nasir, anak kena dekat. Kalau jauh, macam mana bisik-bisik? Semua dengar. Jadi untuk menjaga akhlak yang paling mulia, mendekat diri kepada Allah Ta'ala, solat. Dan solatlah yang menentukan kita baik atau tidak baik. Tapi kalau solat itu diterima oleh Allah Ta'ala, orang sekarang solat, tapi masih kalau di Singapura, masih apa beratur, nak beli apa? 4D. Lihat? Betul kan? Solat masih pergi kubur Habib Noh. Solat masih pergi pakai tongkang. Solat masih pergi dukun dan sebagainya. Ini solat apa? Sedangkan itu syirik. Mungkar, paling mungkar adalah syirik. Fahsyak, paling syahrak, fahsyak adalah syirik. Mungkar, paling mungkar hingga bawa ke neraka sesat adalah bid'ah. Fahsyak, paling fahsyak adalah bid'ah. Macam mana orang ni? Jadi bila kita berakhlak dengan Allah SWT, besok di akhirat apa dia? Cuba lihat cerita ni. Subhanallah. Seterusnya, mereka pergi ke Nabi Muhammad SAW sedang dan ada orang yang melintasi seperti seorang yang lari dengan sangat kencang. Semuanya itu tergantung pada amal perbuatan mereka. Sedang Nabi kalian berdiri di atas sirat seraya berdoa. Nabi berdiri di atas jembatan berdoa untuk siapa? Untuk orang yang tak buat syirik. Kerana kita minta syafaat. Arti syafaat pertolongan. Nabi sudah menjelaskan beberapa hadis mengatakan as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Orang yang paling berbahagia, bergembira mendapat syafaatku di yang di yaumul qiyamah, yang di atas sirat ni adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Bermakna dia jaga hubungannya dengan Allah SWT dulu. Mukhlishan min qalbi. Kemudian apa kata Rasulullah? Doa Rasulullah, ya Rab, selamatkanlah, selamatkanlah. Salim, salim, yakni selamatkanlah, selamatkanlah. Sehingga sampai pada giliran orang-orang yang sangat lemah amal kebaikannya untuk melintasi sirat, kemudian datang seorang yang tidak bisa berjalan kecuali dengan cara merangkak. Lihat. Dan pada kedua tepi sirat itu tergantung alat-alat yang dibuat dari besi yang dibengkokkan ujungnya untuk apa? Untuk ni, dia makan kalalib. Untuk mengait. Yang diperintahkan untuk mengambil atau mengait orang-orang yang diperintahkan untuk diambilnya. Untuk apa? Dihumankan ke dalam neraka. Kemudian, ada orang yang terluka tetapi terselamat. dan ada orang yang dicakar-cakar. Lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Demi Ru'ab yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sejauh perjalanan 70 tahun. Siapa yang umur 70 tahun di sini? Sikit sangat. Sebab umur umatku tak salam 60-65. Bermakna sepanjang hidup dia pun kadang-kadang tak sampai. Itulah jauh dasar besarnya neraka. Luasnya neraka. Allahu Akbar. Untuk siapa ni? Untuk orang-orang yang membuat maksiat. Pelaku maksiat adalah pelaku yang tak punya akhlak dan tak amanah. Hadis ini adalah hadis Muslim. Jadi penjaga-jaga lantum. Untuk mendapat maaf, pertolongan dua. Satu, minta syafaat Nabi. Tapi Nabi tidak akan memberi syafaat kepada orang yang pelaku maksiat. Maksiat, paling maksiat adalah syirik. Jangan sampai kita mati menemui Allah Ta'ala dalam keadaan syirik. Tak akan dapat syafaat. Tetapi kalau ditakdirkan, orang tu masih buat maksiat, tapi tidak melakukan kesyirikan, dia masih ada harapan. Apa harapannya? Adalah syafaat Rasulullah SAW. Tapi kita ingat, bila cerita macam ini, mereka baca, oh, kalau kita nak cinta Rasulullah SAW, nak dapat syafaat Rasulullah SAW, baca selawat banyak-banyak. Dan untuk dikumpulkan selawat yang dikatakan setahun sekali, apa mereka buat? Dah dekat ni. Maulid. Bukan maulud. Maulud salah. Maulid. Maulid. Kalau anda katakan buat maulid ini cinta kepada Rasulullah SAW, tentulah Rasulullah SAW akan suruh supaya kamu dicinta oleh Allah. Kalau maulid ini tanda cinta, tentulah sahabat buat dulu. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau tanda maulid ini adalah tanda cinta kepada Rasulullah SAW, tentulah banyak hadis-hadis yang memperkatakan tentang maulid ataupun suruhan tentang maulid. Ini satu hadis pun tak ada. Subhanallah. Jadi kalau kita katakan kita cinta Rasulullah SAW, membaca selawat, ya, boleh baca selawat kepada Rasulullah SAW. Kita baca selawat di mana pun kita baca sampai kepadanya. Tapi selawatnya ikut sunnah. Ini selawatnya pun tak ikut sunnah. Dan kalau cinta Allah dan cinta Rasulnya, ada ayat mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu sekalian itu cintakan Allah dan cintakan Rasul, maka ikutlah aku. Yang ikut Nabi Muhammad, maka Allah akan cintakan kamu. Jadi cintanya Allah SWT kepada kamu apa dia? Bila kita ikut akhlak Rasulullah SAW. Dan bukankah dijelaskan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Bermakna agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW belum sempurna. Siapakah penyempurna keseluruhannya? Adalah Rasulullah SAW. Apakah yang Rasulullah SAW bawa kitab? Nabi-Nabi sebelumnya pembawa kitab. Rasul-Rasul bawa kitab. Tapi belum sempurna. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyempurnakannya. Sehingga kata Aisyah, akhlak Rasulullah SAW Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran pertama sekali akidah saja. Kedua, Al-Quran contoh. Ulang lagi sekali. Quran pertama sekali akidah. Kedua contoh. Sehingga kalau kita beribadah, kalau tak punya akidah, batal. Apa itu akidah? Ikhlas. Yang kedua, kalau tak ikut contoh, itibar juga batal. Kan dua syaratnya. Sehingga Quran mengatakan dalam surah yang kita baca hari Jumaat, surah Ghafi, di akhirnya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin menjumpai, menemui Allah, yakni dengan lalu kat sirat, jumpa Allah. Lalu kat sirat tu, yang macam-macam ceritanya, baru jumpa Allah. Siapa nak jumpa Allah di situ? Setelah melangkahi ataupun melintasi sirat. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ulama tafsir mengatakan amal soleh adalah amal ittiba. Ada contoh. Maulid ada contoh. Oh, cinta Rasulullah SAW setahun sekali buat apa? Cinta Rasulullah SAW dengan habiskan duit, siapa suruh? Rasulullah SAW tak minta duit macam tu. Cinta Rasulullah SAW sampai masjid, kita nak buat ibadah tak boleh. Dari pagi sampai petang dah macam-macam dibuat. Nasyid. Besok ada karaoke tau. Ya kan? Lakonan dah ada. Ah, ni jadi. Siapa? Umar. Ini jadi Abu Lahab. Berlakon tak kat masjid? Di Malaysia dah berlakon. Besok kat sini berlakon. Tengok itu hari. Countdown dah buat kat masjid. Tengok bola. Final buat kat masjid. Entah apa-apa besok. Jadi di masjid besok macam-macam boleh buat. Alasannya untuk mengumpul manusia. Untuk mengumpul manusia, Yahudi, Nasrani, Majusi pemandai, betul kan? Siapa pencipta muzik? Greek. Untuk apa? Untuk mengumpulkan manusia. Untuk menyampaikan agamanya. Siapa yang buat nyanyian? Juga Greek. Supaya mereka berkumpul, dengar apa dinyanyikan. Siapakah yang menghidupkan teori ini? Yahudi dan Nasrani. Bila Nasrani tak laku agamanya, maka dipanggil orang supaya datang adakan muzik. Dan orang Melayu pun sekarang, orang Islam mengatakan, tak apa. Ada muzik, orang datang. Engkau nak suruh orang datang, engkau nak suruh orang akidah. Datang tak dapat akidah, buat apa? Engkau suruh orang datang tapi tak ikut akhlak, buat apa? Engkau suruh orang datang tapi rosak jadi bin'ah, di bin'ah, buat apa? Kita suruh orang datang supaya jadi sunnah. Tapi kalau caranya bukan sunnah, takkan nak jadi sunnah. Panggil orang, pakai muzik bukan sunnah, tak akan jadi sunnah. Panggil orang dengan nyanyian, tak akan sunnah sebab itu bin'ah. Itu mungkar. Begitu juga dengan lakonan dan sebagainya. Dakwah adalah tauqifiyah. Allah sudah ajar kita bagaimana berdakwah. Jadi besok di akhirat, kalau kita nak menemui Allah, pertama itibak. Yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kena ikhlas kerana Allah. Sebab syirik saja tidak ikhlas. Dua itu syaratnya. Tanpa dua syarat ni, hebat macam mana pun mereka beribadah, Allah tak akan terima. Jadi ikhwan, ikhwan muslimin dan muslimah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan yang terdapat pada akhir hadis tersebut, demi Rab yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka jahannam itu sejauh perjalanan 70 tahun adalah ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Tetapi kata Rasulullah, tamassaku bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Begitu juga Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah kurunku. Dan dalam surah At-Taubah, walladzina tabi'uhum walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Hadis ini, ayat ini mengatakan, siapa yang ikut sahabat, maka Allah redha. Di antara sahabat yang terpilih adalah Abu Hurairah. Jadi walaupun ucapan ini bukan hadis, ucapan Rasulullah SAW itu berdasarkan hadis. Lihat halaman seterusnya. Kandungan hadis. Adapun kosakata asing, baca sendiri. Yang penting adalah kandungan hadisnya. Kandungan hadis. Poin pertama, pemberitahuan tentang tempat berkumpulnya umat manusia. Dan Allah mengumpulkan mereka kelak di sana pada hari yang tidak ada keraguannya lagi ya, terhadapnya untuk dihisab atas amal perbuatan mereka. Di antara rukun iman adalah percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat itulah dikatakan yaumul hisab. Siapa tak percaya hukumnya kafir. Syurga, poin kedua, syurga tidak akan dibuka kecuali atas permintaan pemberi syafaat. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya siapakah pemberi syafaat, semua Nabi-Nabi tak beri syafaat. Nabi Adam, diceritakan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tidak mampu beri syafaat. Tapi yang dapat beri syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad seolah-olah memegang kunci syurga. Sebab agama semua turunkan kepadanya. Agama sebelumnya tidak sesempurna agama Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengatakan, kalau gitu agama mereka tak sempurna lah. Agama, bukan macam itu maksudnya. Dalam agama Nabi Adam, berapa orang ada di situ pada masa itu? Berdua. Hukum riba tak ada. Hukum potong tangan tak ada. Hukum zina rejam tak ada. Betul kan? Tapi selepasnya, zaman kita macam-macam ada. Yang tak terduga dulu, sekarang ada. Yang dulu kalau nak main judi, depan dia pakai dua pakau. Tapi sekarang main judi, kita kat sini. Tapi main judi di mana? Kat dunia sana. Pakai apa dia? Internet dan sebagainya. Nak menipu orang pun sama. Orang aja dekat sini, tapi orang Amerika kena tipu. Masuk duit, kat bank dia tiba-tiba, apa dijanjikan tidak ada. Jadi orang yang tak nampak pun kena tipu. Hebatnya sekarang. Dan sehingga, kalau hadisnya sahih, alhamdulillah, kata Rasulullah, tidak akan berlaku kiamat, kecuali orang Mekah tengok Madinah. Orang Madinah tengok Mekah. Orang Yaman tengok Mekah. Orang Mekah tengok Yaman. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, orang apa ni cakap Rasulullah SAW? Tapi sahabat, sahabat tetap beriman. Sekarang nampak kan? Malah hantar sekarang, balik ke rumah, ada satu TV, TV apa? TV Malaysia tu. Hantar boleh buka, orang sedang sembahyang di sana. Live. Sedangkan hantar dekat rumah, hantar tengok ke? Kat atas kursi, hantar tengok. Hantar boleh tengok orang sembahyang. Begitu je nanti, final, bola, World Cup. Dia main kat mana? Mungkin kat Perancis, mungkin kat London, tak kat mana? Satu dunia boleh serentak mengatakan gol. Sedangkan anda ada kat mana, dia kat penjuru mana, kat penjuru mana? Ribu-ribu kilometer. Tapi anda boleh satu suara bersama dengan orang sedunia, gol. Bermakna zaman Rasulullah SAW lebih hebat ujiannya daripada zaman-zaman sebelumnya. Sehingga hukum-hukum ni diceritakan dalam Al-Quran. Diceritakan dalam hadis. Oleh kerana benda-benda ini berlaku, ujian terhadap umat Nabi Muhammad SAW lebih hebat daripada ujian umat-umat sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, orang tidak boleh dan tak mampu melihat orang berzina ramai-ramai. Tapi sekarang orang boleh melihat orang putih ke, bukan orang putih ke, orang Cina ke, orang Melayu, orang apa saja boleh berzina ramai-ramai, boleh tengok kotor ramai-ramai. Relax dalam rumah boleh tengok ramai-ramai. Betul kan? Dulu pernah berlaku. Malah perzinahan boleh pakai telefon. Boleh pakai SMS. Boleh janji. Dulu tak berlaku. Jadi ujian-ujian ni adalah ujian yang sangat pelik bagi orang beriman. Saya katakan kepada antum ya. Yang paling banyak mengadu kepada saya, minta maaf ya. Kalau orang yang saya cerita ni terkena, tapi saya bukan bermaksud untuk menceritakan dia sebab saya tak sebut namanya. Berapa ramai yang mengadu dengan saya, boleh katakan hampir setiap hari. Tapi saya bersyukur dan saya gembira kerana orang tu bertobat. Perzinahan. Tadi siang pun bersama. Ya, saya sedang dengan orang rumah saya. Satu tempat, orang tu telefon. Dia cerita bagaimana. Sebelumnya, dia tahu isteri dia berzina. Tapi dia sayang, dia simpan juga. Malamnya tu sebelum saya balik, saya berdepan dengan satu orang. Dia mengatakan, Ustaz, saya ada hal pribadi. Saya berbual dengan dia. Rupanya apa dia? 10 tahun dia tahu, ataupun lebih, isterinya berzina. Tapi sayang sangat isinya disimpan. Sedangkan kalau ikut hukum, kalau kita dah tahu isteri kita berzina, apa kita buat? Itu bukan isteri kita lagi. Tapi disimpan. Begitu juga masalah rumah tangga. Kecurangan isteri atau suami. Keterlaluan di Singapura. Yang berlaku terhadap apa? Berlaku ni orang Islam. Benar kata Rasulullah, tidak akan berlaku kiamat kecuali perzinahan merata. Sekarang merata. Dimaksudkan bukan di kalangan orang-orang kafir, tapi atas orang Islam itu sendiri. Tapi bertobatlah. Kerana setiap dosa Allah akan ampunkan, kecuali syirik. Jadi orang-orang yang menemui saya, alhamdulillah dia bertobat. Saya doakan supaya dia diampunkan oleh Allah SWT. Dan insyaAllah, kalau kembali kepada tobat, Allah bergembira kepada orang yang bertobat, Allah gembira. Maka ujian yang ditipakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, macam-macam ujian. Duit, paling kotor duit adalah akhir zaman. Duit sekarang akan terlibat dengan bank. Bank terlibat dengan, angkat tangan siapa tak terlibat dengan riba? Angkat tangan siapa tak terlibat dengan riba? Semua terlibat dengan riba. Ini ujian. Tapi Kita tahu itu riba. Yang masalahnya ujian paling besar adalah bid'ah. Sebab bid'ah di dalam masjid. Ujian paling besar bergantung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat. Al-maksiatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih digemari oleh iblis daripada maksiat. Kerana maksiat orang tahu. Tapi bid'ah orang tidak tahu. Dan orang akan gembira dengan bid'ah. Contohnya sekarang. Inilah ujian paling besar. Selamat daripada bid'ah, selamat daripada syirik, selamat daripada ujian ni, ganjarannya masuk syurga dulu. Dan masuk syurga seperti seperti kilat. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW kemudian baru masuk syurga. Yang masuk syurga terawal adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kenapa Allah SWT mendahulukan umat Nabi Muhammad SAW? Tetapi mesti ingat, Nabi mengatakan, Quran sendiri mengatakan, bukan Nabi. Quran sendiri mengatakan, Thullatun minal awalin wa khalilun minal akhirin. Dari kalangan penduduk permukaan bumi, dari Adam sampai hari kiamat, sedikit yang masuk syurga. Kenapa sedikit masuk syurga? Manusia dijadikan untuk diuji. Gagal dalam ujian, maka gagallah dia. Ayatnya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup saja manusia diuji. Hidup saja manusia diuji. Dilahirkan saja diuji. Sampai dia mati. Siapa yang berjaya dalam ujian ni, berjaya. Siapa tak berjaya, maka dia gagal. Untuk berjaya adalah penentu boleh tak menyeberang sirat. Kalau kita berjaya menyeberang sirat, berjayalah. Okey. Siapakah yang membantu kita supaya kita dapat menyeberang sirat? Nabi mengatakan adalah amal kita. Amal kita. Kalau amal kita diterima, maka amal kita yang akan membantu kita untuk menyeberangi sirat. Nanti hadiah-hadiahnya banyak. Tapi amal yang macam mana? Amal bina boleh? Tak boleh. Saya katakan tadi, maksiat, macam-macam maksiatnya. Kita tahu itu maksiat. Tapi yang bahaya, sekarang, bid'ah. Macam-macam juga bentuknya. Saya katakan tadi, sebelum pergi solat, dah bina'ah. Balik solat pun bina'ah. Sepanjang dalam masjid bina'ah. Nak cerita? Saya mulanya nak tulis, bid'ah menurut al-sunnah wal jama'ah yang ketiga, itu di antaranya bid'ah-bid'ah kat masjid. Bid'ah-bid'ah masjid. Tapi banyak sahabat mengatakan, kalau buku itu diharamkan, tinggal penat saja. Nanti dulu. Sebab kalau kita cerita bid'ah-bid'ah masjid paling banyak, orang masjid akan bangun semua. Diminta JAKIM haramkan buku anak. Tapi kita tahulah apa dia bid'ah-bid'ah dalam masjid. Kita teruskan dulu sahabat. Asal manusia adalah dari Adam alaihissalam. Cuma ada mengatakan Adam tu Nabi, ada mengatakan Adam tu bukan Nabi. Ini khilaf yang tidak merosakkan akidah. Ada mengatakan bagaimana Nabi buat silap. Ya, dan sebagainya. Ala kulli hal, ini masalah khilaf. Ini merupakan suatu hal yang meyakinkan tanpa keraguan sedikit pun. Adapun pengakuan seorang penyeru kepada etisma dari putra tiri Yahudi International, gerakan Yahudi Zionis, begitu juga Darwin, teori evolusi, melalui teori evolusinya, dan ada lagi yang merosakkan manusia, Freud mengatakan bahawa seks itu exercise, makanya berzina bukan zina, exercise. Itu masalah biologi. Jadi kalau tak nak, mandi itu buang saja. Sama ada buang kat luar ataupun makan pil. Ataupun di injection yang boleh pakai begitu lama. Yang mengatakan ini masalah biologi. Jadi orang, itu sebab sekarang ada free sex. Dan boleh kahwin laki-laki dengan perempuan. Sebab masalah seks bukan masalah utama, masalah kasih sayang. Jadi kasih sayang mereka, kononnya kahwin. Maka laki-laki boleh kahwin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya Syekh, ini manusia bukan saja gila. Apa kita nak istilahkan? Kalau gila, orang gila pun tak mau kahwin dengan laki-laki. Ini istilah apa ya? Rosak habis. Ini masalah akhlak. Betul kan? Okey. Begitu juga, ya, yang banyak didendangkannya, didengungkannya, maaf, Itu merupakan pengakuan yang tidak berdasar. Seperti Darwin mengatakan manusia daripada monyet, manalah manusia daripada monyet? Sedangkan spesies monyet itu bagus begitu banyak. Monyet mana satu yang jadi manusia? Kalau manusia boleh jadi monyet, kalau monyet boleh jadi manusia, tak mustahil manusia boleh jadi monyet balik asal. Tak berlaku pula. Dan manusia sebodoh mana pun, kalau kita tanya kepada anak kita, apakah kita daripada monyet, anak kita mengamuk. Sebab dia tengok monyet itu kera kan. Tapi orang kat universiti boleh mengaku, ya kami daripada monyet. Syekh, teruknya manusia. Sebodoh budak kecil pun tak boleh katakan engkau daripada monyet. Tapi manusia sekarang boleh mengaku daripada monyet. Dengan teori evolusinya. Tetapi Yahudi International telah menyiapkan, ya, dan untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan teori ini atas dasar kebohongan di bawah slogan apa dia, berbohonglah dan teruslah berbohong sehingga orang mempercayaimu. Disuruh kita berbohong, lama-lama orang percaya. Bila dah hari-hari-hari dan banyak-banyak-banyak orang dah buat, ah ini betul katanya, teori ini betul. Sedangkan bohong tidak akan jadi kebenaran. Sebab kebenaran bertentangan dengan kebohongan. Dan yang berbohong ini adalah orang-orang munafik. Sikap tawaduk para nabi masing-masing dari mereka memerintahkan untuk menghadap kepada yang lain serta mengingat kesalahan mereka ketika di dunia. Poin seterusnya, Rasulullah SAW telah memberi syafaat dan akan diberi syafaat pada hari kiamat kelak. Jadi mintalah syafaat Rasulullah SAW kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad. Jangan seru Nabi Muhammad untuk dapat syafaat, tapi minta kepada Allah untuk dapat syafaat Rasulullah. Dan untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW, jangan lakukan syirik. Sebab orang yang melakukan syirik tidak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Dan dengan syafaat Rasulullah SAW, walaupun ditakdirkan orang itu masuk neraka, tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW, mereka akan dimasukkan ke syurga, tapi dengan syarat jangan syirik. Walaupun syirik kecil sekalipun. Kerana syafaat tidak akan diberi kepada buat syirik, walaupun syirik kecil. Dan syirik kecil banyak, ya. Walaupun kata Ibn Taymiyyah, syirik kecil tidak mengekalkan manusia dalam neraka, yang kekal adalah syirik besar, tetapi syirik tetap tidak akan dapat memperolehi syafaat daripada Rasulullah. Sebuah hadis yang sahih daripada Rasulullah, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Manusia yang paling bergembira dapat syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya. Jadi ikhlaskanlah dalam mengucapkan ilallah. Walaupun banyak kali kita mengucapkannya seperti orang-orang sufi, ada malam-malam dia berzikir la ilaha illallah daripada pelan, laju-laju. Kemudian dengan apa, geleng kepala, ya? Laju. Saya tengok pening, diorang boleh buat. Laju lah. Dengan kepala begini. Walaupun dia beribu kali mengucapkan kata Ibn Taymiyyah, kalau kosong di hatinya, kerana Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, dahlah kamu tahu la ilaha illallah, apa rukunnya, apa syaratnya, dan apa tuntutannya? Kalau dia tidak tahu, subhanallah, ini bahaya juga. Dan orang-orang yang zikir ramai-ramai itu, dia tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Sebab kalau tahu la ilaha illallah, tentulah tuntutan la ilaha illallah cuma satu, Muhammad dan Rasulullah. Itu tuntutan cuma satu. Tuntutan dari Allah cuma satu. Muhammad dan Rasulullah mengaku Muhammad sebagai Nabi. Jadi kalau mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, ikut dia. Kalau buat sebaliknya ataupun lain daripadanya, maka dia sudah meninggalkan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kerana tuntutannya ittiba. Tuntutannya ittiba kepada Nabi. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi tuntutannya satu. Yang ini ittiba. Tapi kebanyakan mereka tidak ittiba. Kemudian di dalam hadis tersebut terdapat pengagungan terhadap nilai amanat dan hubungan silaturahmi, kasih sayang yang keduanya berdiri di kedua sisi sirat. Seluruhnya keadaan umat manusia di atas sirat, di mana mereka selamat dari azab dengan amal perbuatan mereka. Ulang lagi sekali, di mana mereka selamat dari azab dengan amal perbuatan mereka dan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keadaan neraka jahanam yang sangat menakutkan serta kedalaman dasarnya yang sangat mengerikan. Dan bahwasanya jahanam adalah perkampungan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi, orang-orang kafir tidak ada tempat yang layak baginya kecuali dibakar di api neraka. Kafir ada dua, satu kafir besar seperti kafir Yahudi dan selain Majusi. Dan ada satu kafir asghar. Orang-orang Islam banyak yang melakukan kafir asghar, yakni kafir yang tak mengekalkan di dalam neraka tetapi tetap kafir. Ya, kalau ada soalan kita teruskan dengan soalan. Saudara Abdul Nasir, kalau ada soalan teruskan. Terus soalan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang mengatakan bahawa wanita yang berumur lingkungan 30-an boleh keluar melancong tanpa mahram sejauh 48 batu saja. Mohon penjelasan dari Ustaz. Ini penipu besar. Musafir itu keluar daerah sehingga dibolehkan salat safar. Apa itu salat safar? Salat keluar daerah. Bukan kilometer tu. Perhitungan kilometer itu untuk menguatkan bahawa keluar daripada daerah itu dikatakan safar. Dan manusia yang dikatakan orang-orang beriman, perempuan, muslimah, kalau dia keluar juga, cuba menghalalkan dengan istilah seperti ini, subhanallah, Allah turun kepadanya. Kalau Allah dah haramkan, haramkanlah. Kalau anda nak melawan, itu dosa saja. Tetapi kalau anda nak halalkan, habis akidah. Ulang lagi sekali, kalau dah diharamkan, diharamkan. Jangan cari sebab untuk dihalalkan. Selagi kita mengatakan ini haram tapi dilanggar, tetap dia tidak rosak akidahnya. Tetapi untuk menghalalkan supaya dia boleh keluar, dengan diubah hukum seperti ini, dia kapi. Habis cerita. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tak kembali kepada hukum Allah, dia kapi. Bila menghalalkannya? Kalau tak menghalalkannya, tidak. Tapi sekarang cuba cari-cari dalil untuk menghalalkan perempuan musafir. Akhir zaman saya zaman fitnah. Sekarang zaman fitnah. Saya katakan, tengok zina. Seorang yang pakai telkung, nampak, subhanallah, saya tengok, bagusnya wanita ni. Pakai telkung. Sopan. Telkungnya pun labu. Tiba-tiba satu masa suaminya menangis depan ana, isteri ana Ustaz, sambil-sambil dia melacu. Balik duit sebab tebal-tebal. Kerjanya bukan telus saja tinggi. Tapi bila cek duitnya tebal-tebal. Dari mana-mana dapat. Suami dia tahulah dia melacu tak melacu. Tapi anak katakan kepadanya, kenapa tak simpan? Anta dah use. Bermakna ada problem anta. Sebab Quran mengatakan tidak disatukan dalam pernikahan laki-laki pezina dengan perempuan pezina ataupun perempuan pezina dengan laki-laki pezina. Jadi layaknya perempuan pezina dengan laki-laki pezina. Perempuan yang solehah dengan laki-laki soleh. Anda katakan banyakkanlah anda sembahyang. Minta kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah menentukan. Saya tengok sendiri. Tiba-tiba jumpa saya. Ini cerita lama lah. Dia menangis. Dia katakan isteri saya Ustaz melacu. Anda katakan kenapa tak simpan? Sayang kerana anak-anak. Kita tak tahu anak tu anak siapa. Lihat. Anta besok keturunan anta, keturunan yang ada kat rumah tu keturunan siapa? Ini berlaku. Ini zaman fitnah. Sampai satu rumah, kadang-kadang seorang isteri ada dua surat nikah belum cerai. Nah, pun berlaku. Lihat. Bermakna dia ada hak. Kalau di Malaysia, kalau ditangkap di Jabatan Agama, aku ada surat nikah apa? Dengan suami yang lama pun sayang, pun ada surat nikah apa? Dia tahu hukumnya haram, tapi dia langgar zaman fitnah. Begitu juga tentang masalah-masalah dikatakan apa, amanah, masalah duit dan sebagainya. Zaman sekarang paling teruk sekali. Zaman fitnah. Jadi berjaga-jaga lah tu. Fitnah arti ujian. Zaman ujian, kita diuji. Apa zaman fitnah? Zaman ujian. Sebesar-besar ujian kita sekarang ni lah. Kita diuji dengan tak boleh masuk masjid kerana kita nak hidupkan sunnah di masjid. Di masjid lubuk bid'ah. markas bid'ah tu di masjid. Kita diuji oleh Allah SWT. Bagaimana kita nak menghadapi orang masjid? Kita terus bercakap. Sebab kita nak halang tak boleh bercakap. Jangan tak bercakap. Ini nak bercakap pun tak boleh. Oh, jangan cakap dulu Ustaz. Bila nak bercakap? Ini anak dah tua dah. Dah 60 tahun. Dah tua lah 60 tahun. Sebab kata Nabi, umur Nabi, umatnya 60-65. Oh, tunggu lagi. Apa anak dah kat kubur nak bercakap? Ini strategi. Ini bukan strategi. Ini bodoh punya kerja. Kalau anak cakap habis-habis tentang bid'ah ni, ada orang SMS, Ustaz jaga-jaga bahaya. Bahaya apa? Bahaya pada kau sebab kau nak buat bid'ah. Ada orang sunnah tak bahaya. Orang sunnah perlukan tu. Tapi kalau orang bid'ah, oh jangan, ini tak boleh. Atas para ustaz-ustaz mengatakan salafi, SMS ustaz, jangan cakap ni dulu. Nanti kami susah. Aku tak menyusahkan kau. Kau sendiri merasa susah. Aku yang bercakap takkan kau kena tangkap. Selama ni aku bercakap, aku kena tangkap. Di orang tu, relax aja. 4 kali. Dan hari Senin ni, saya bicara. Penentuan. 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Dan kita tahu bahawa perbicaraan ni bukan murah. Setiap file kena bayar. Untuk kita fight dia. Mana berdakwa, kalau nak dapat duit saja, tak mau keluar duit, memang semua bahayalah. Faham maksud saya? Kalau berdakwa nak dapat duit saja, tak mau keluar duit, memang semua bahayalah. Bahaya bagi dia, duit dia keluar. Bagi kita, bahaya agama Allah SWT dicemari oleh mereka. Apakah kita akan biarkan agama Allah dicemari oleh mereka? Apakah kita akan biarkan agama Allah SWT ditebarkan kepada umat dengan agama yang salah? Kita kena bangun betul kan? Sebab jihad melawan bid'ah itu pahalanya besar. Jihad melawan bid'ah itu pahalanya besar. Apa kita nak buat? Ini amanah. Siapa yang tak menerima amanah ini dan tak melakukannya itu kufur. Sebagaimana kita dah bincang, Allah menurunkan amanah kepada langit, bumi, apa lagi? Gunung dan sebagainya. Tapi mereka takut. Tapi yang menerimanya manusia ni kita. Tapi kebanyakan mereka, jahulan kafura. Jahil dan kufur. Kebanyakannya dikatakan seperti itu. Jadi kita hadapilah apa yang perlu kita hadapi dengan Quran dan hadis insyaAllah. Jangan jadi orang munafik. Teruskan soalan sahabat. Tapi zaman, ya teruskan. Apa yang harus saya buat dengan Quran-Quran Imla'i yang sudah lama? Dibakar. Dibakar. Setelah dibakar tak boleh dibaca. Bukan Quran lagi. Sebab Quran nanti kiraat-kiraat yang dibaca. Bila dah dibakar mana ada lagi? Oh nanti kena bijak. Antara punya handset tu penuh dengan apa? Quran, hadis dan sebagainya. Kalau gitu tak boleh masuk jamban lah. Tak boleh tu. Kita punya sekarang punya canggih. Kita punya handset boleh masuk macam-macam tu kan? Di situ antara boleh round dunia. Boleh tengok yang baik tak baik semua ada. Yang penting kita masuk internet ke dalamnya. Betul kan? Entah nak taruh apa di dalamnya. Nak taruh Quran, hadis. Kalau katakan, oh ini tak boleh bijak dan sebagainya. Bagaimana Quran anda tu taruh ke atas kepala terus. Beli sesuatu topi, taruh Quran di situ. Betul kan? Ataupun sesongkok. Kita punya handset tak boleh terbawa. Nanti kena langkah. Kata mereka. Ini cerita-cerita subhanallah. Jadi Quran-Quran yang buruk, kita bakar. Bila dibakar, Quran artinya bacaan. Bila tak boleh baca, bukan Quran lagi. Bila dibakar, tak boleh baca, buang. Apakah debunya perlu dibungkus cantik-cantik, ditanam, siapa suruh? Buang ke tong sampah anda lah, tak ada benda kan? Nyusahkan separuh. Separuh simpan baik-baik, nak apa, buang ke Malaysia. Subhanallah. Pencipta Al-Quran tu, cuba lihat Sulaiman Mar'i. Dia cipta Al-Quran yang buat kerja, orang Hindu dan sebagainya, Quran-Quran tu dibijak tu. Cina pun buat. Lihat. Tapi kita tak boleh buat seperti itu. Maksud anda, kalau Quran tu dah buruk, nak disimpan tak boleh, maka kita bakar. Nak tanam kat mana? Siapa suruh tanam? Ada kata Nabi, Quran-Quran yang buruk tu tanam? Tak ada. Hapuskan dia dengan bakar. Itu lebih selamat kan? Okey, teruskan soalan. Ustaz yang dihormati, bagaimana wuduk pasal kek yang satu kakinya saja kena balut, tak boleh kena air, sedangkan anggota lain dia mampu kenakan air? Tayamum, habis cerita. Muka tak boleh kena air, tayamum. Tangan tak boleh kena air, tayamum. Kaki tak boleh kena air, tayamum. Jangan nanti ambil wuduk, yang apa tempat yang tak boleh sapu air, siapa suruh? Yang boleh sapu air sepatu, yang boleh sapu air atasnya khuf ataupun jaurab stokin. Adapun tangan yang sudah disimpan dan sebagainya, jangan sapu di atasnya. Tayamum saja. Degil sangat dia orang. Senang dia bagi nak cari susah. Kenapa? Allahu Akbar. Tayamum saja. Ya? Alhamdulillah sahabat ni dia tahu. Tapi alhamdulillah soal-soal seperti ini bagus. Sekurang-kurangnya kita kongsi. Saya dapat ceritakan kepada antum. Kadang-kadang bila kami tengok ataupun melawat orang sakit, sengaja saya tanya, dah sembahyang belum? Ada katakan belum. Sembahyang? Belum. Semalam? Belum. Artinya seminggu kah? Apa tangannya kena gantung, kakinya kena gantung. Macam mana pun kena sembahyang. Kalau anda tak boleh bertayamum, siapa boleh tayamum kan? Isteri anda. Dia mengatakan nanti batal ustaz. Subhanallah. Yang ada isteri anda, anda tak boleh tayamum, tangan dah ni. Bukan susah sangat. Tepuk muka dan tadi alhamdulillah muslimah pun kita bincang antaranya wuduk dan tayamum. Ingat ni tuan-tuan, jangan malu kalau masalah tayamum masih kita belum faham. Tanya, hadiah, jangan malu. Ya? Ya. Pasal apa? Miftahus solat at-tuhur. Kunci solat adalah tahara. Tahara empat. Mandi, tayamum, wuduk, istinja. Salah satu tak sah, tak sah. Sebab miftahus solat at-tuhur. Kunci solat adalah taharah. Taharah empat. Begitu juga, kata Rasulullah, awas ya. Kata Rasulullah, sayakunu fi hadihil ummah kaumun ya'tadduna fituhur. Akan berlaku di kalangan umat ini, orang-orang yang keterlaluan dalam taharahnya. Artinya tidak sah. Bila taharah tidak sah, solat tidak sah, apa yang kita ada? Hidup kita sia-sia. Sebab kita hidup, disuruh beribadah. Kalau ibadah Allah tak terima, apa yang ada? Saya katakan ya, dan saya akan terus katakan, dan saya bacakan hadis tadi, yang pertama Allah akan hitung apa dia? Kalau solat kita Allah terima, semua amal diterima. Kalau solat kita tak terima, Allah tak terima amal kita. Jadi puncanya di antaranya adalah wuduk, tayamum, mandi hadas, dan istinja. Jadi betulkan istinja anda. Ditakuti solat kita terjejas. Ya, teruskan soalan sahabat. Ustaz boleh beri dalil tentang bersalaman dengan anak saudara sebelah suami saya? Ya. Kalau boleh jangan bersalaman lah ya. Kerana ini masalah yang sudah ditegur oleh para ulama. Kenapa? Kalau kita katakan al-lamsu zina, itu hadis sahih, menyentuh yang tidak dihalalkan itu zina. Kata-katakan zina walaupun tidak dijam ataupun tidak disebat. Begitu Rasulullah SAW mengatakan ana la usafihun nisa. Rasulullah SAW mengatakan aku tidak pernah menyentuh ataupun berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga ma massa yad Rasulullah SAW, maksudnya gini, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita. Kita kalau baca hadis, setiap yang baiat kepada Rasulullah SAW baiat dengan salam, tapi wanita tidak boleh. Ya. Ini berjaga-jaga kerana dilarang oleh Quran dan hadis. Allahu a'lam. Teruskan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan saya ada menghantar sebuah mesej tentang kebaikan hari Jumaat dan di antara sumber yang diberi ialah dari Asatul Lama'at Ilyaul Hulum Ibnu Abidin Rad Al-Mukhtar Bab Al-Jumaah dan Ibnu Hajar Takhis Al-Khabir. Adakah ini diambil dari sumber atau dalil yang sahih? Terima kasih ustaz. Baca hadisnya. Kalau hari Jumaat itu banyak kelebihannya. Di antara kelebihan hari Jumaat, kalau kita mati hari Jumaat, kalau kita bawa syirik, makanya matinya mati syahid. Syahid kuburlah. Dan hari Jumaat juga, kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Dan Jumaat dikatakan Idil Ayyam. Sehingga hari Jumaat dijadikan oleh orang-orang beriman hari yang penuh dengan ibadah. Seperti malamnya dibaca surah Al-Kahfi. Ya, dan sebagainya. Jadi hari Jumaat adalah dikatakan Aidil Ayyam. Kita ada tiga hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha dan Aidil Ayyam. Jadi kelebihan hari Jumaat dijadikan sebagai Aidil Ayyam. Tetapi jangan melebihi apa yang Rasulullah SAW sudah tentukan. Janganlah hari Jumaat kita jadikan hari yang penuh dengan khurafat dan takhayul. Sebab ada separuh Sampai sekarang orang bertanya, Ustaz, keturunan saya kalau malam Jumaat, hari Jumaat, tak boleh sapu rumah. Saya tak tahu kenapa. Akhirnya katakan, malaikat rahmat tak masuk. Kalau rumah kau kotor, lagi malaikat rahmat tak masuk. Bersihkanlah an-nazafatu minal iman. Aduh Ustaz, bapak saya bila malam Jumaat, bakar keminyan. Pergi dapur, pergi semua, penghabisan pergi bilik mandi. Bakar keminyan. Siapa suruh ni? Subhanallah. Jadi, ia kalau anda nak beramal malam Jumaat tu, memang ada amal-amal, tapi jangan keluar daripada sunnah. Kalau daripada sunnah, tak jadi ibadah lagi. Tapi jadi maksiat. Teruskan soalan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga sihat sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Wa anta kadhalik. Di sini saya ingin meminta penjelasan dari Ustaz. Semasa dalam proses perceraian teman saya, suaminya meninggal dunia. Almarhum suaminya ada meninggalkan rumah. Almarhum tidak ada. Kalimah almarhum tidak ada. Almarhum bermakna anda sudah pastikan dia masuk syurga. Hadis Bukhari mengatakan kita tidak boleh pastikan orang itu masuk syurga kecuali Allah dan Rasul. Daripada mana kalimah almarhum? Rahimahullah ya. Itu dilarang. Kita katakan suami saya rahimahullah ya. Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan almarhum Imam Syafi'i. Sebab almarhum artinya sudah pasti dirahmati Allah. Dan orang yang berarti Allah masuk syurga. Kata Nabi semua masuk neraka. Illa man rahimah rabbuh. Almarhum tidak boleh diistilahkan kepada orang-orang yang sudah mati. Tapi orang kita asalnya pada raja. Almarhum mangkat. Makanya digunakan oleh orang-orang yang katanya orang soleh. Akhirnya pakai semua. Walaupun untuk raja kita tak boleh katakan almarhum. Kita katakan Imam Syafi'i berapa hebat. Kita katakan rahimahullah. Oh kalau raja tak boleh rahimahullah. Kalau orang biasa. Bukan macam itu. Okey, teruskan kalimat. Saya tukar. Arwah suaminya ada meninggalkan rumah atas nama teman saya dan anak lelakinya. Sekarang teman saya dan anak lelakinya ingin menjual rumah tersebut. Adik-beradik, suami dan mertua mahu menuntut bahagian mereka. Sedangkan duit SPF rumah dan insurans suaminya telah diagihkan mengikut hukum faraid. Haruskah hasil duit jualan tersebut diagihkan lagi mengikut faraid? Sedangkan teman saya ingin membeli rumah yang kecil sebab keluarga yang ada sekarang sebab rumah yang ada sekarang tertangguh hutang. Terima kasih. Yeah. Kalau diikut hukum faraid, tidak boleh diungkit lagi. Seorang suami mati, meninggalkan harta. Bila dibagi secara faraid, mak bapaknya ke adik-beradiknya tak boleh menuntut. Sebab hak adalah orang yang penerima waris ataupun warasah yang telah ditetapkan oleh Quran Hadis. Katakan di Singapura, di antara yang membantu kita untuk bagikan harta warasah ni adalah MUIS. Kalau dijelaskan kepada MUIS sejelas-jelasnya, MUIS tahu mana yang mahjub, mana yang tak dapat harta, mana yang dapat harta. Jadi kalau dah ikut faraid, sudah dibagikan, datang semula, orang minta, dia tak ada hak untuk minta. Kecuali kalau anaknya yang kemudian muncul. Sebab pada orang kahwin sembunyi-sembunyi. Ini akibatnya. Kahwin yang kedua sembunyi. Yang ketiga sembunyi. Anaknya berterabur. Tiba-tiba bila mati baru anaknya muncul. Ini bapa aku. Bawa dokumen cukup. Apa nak buat? Dia kena dapat lah. Kena dapat. Dapatkan dia punya hak. Tetapi kalau dah dibagikan, bapaknya, siapa-siapa yang menuntut tidak boleh. Kerana sudah dibagikan. Hak adalah orang yang termaktub dalam Quran Hadis. Sebagai penerima warasah ataupun harta warisan. Yang tak ada dalam Quran Hadis, bagaimanapun dia menuntut, sampai kiamat tak dapat. Jadi apa yang sudah dibagikan cukup. Jadi pelihara faraid, jangan pelihara ugutan-ugutan dan sebagainya. Kadang-kadang pakcik, ada satu hamba Allah tu, adik-beradiknya ramai. Bila bapaknya mati, pakciknya menuntut. Pakcik tak dapat apa pun kerana dia ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Isterinya pun masih hidup. Bagaimana pakcik tak dapat sedikit pun? Pakcik tak boleh dapat. Sebab ada anak laki-laki. Anak laki-laki kuat. Walau seorang. Walaupun seorang. Tidak boleh dapat. Kenapa? Datuk sendiri tak dapat. Ya? Datuk bagi sebagainya tak dapat. apalagi pakcik dan sebagainya. Okey, teruskan soalan. Ustaz, ini dia dalam proses perceraian, maknanya sudah bercerai ke belum? Kalau proses perceraian bermakna kalau dah habis iddah, habislah. Anak lelaki dia boleh dapat, isteri dia tak? Kalau masih dalam iddah, anak laki-laki dan isteri dapat. Katakan, iddah berapa? 3 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari? Kalau mati 4 bulan 10 hari. Okey. Selagi belum habis iddah, dia mati. Dia cerai katakan. Dia cerai. Tiba-tiba dalam perceraian mati. Iddah dah habis ke belum? Dia mati dalam keadaan iddah. Bermakna dia punya hak. Sebab habis iddah baru tak punya hak. Sebab kalau dalam iddah, dia boleh rujuk. Bermakna dia belum diceraikan habis. Cuma bilangan talak habis. Talak ada tiga saja. At-talaqu marratain fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan talak itu dua kali. Yang kedua ni lepas tu kena pegang bagus-bagus. Ataupun kalau dah yang ketiga antara ceraikan dengan penuh kasih sayang, bukan musuh dan sebagainya. Ini orang kita sekarang bila cerai jadi musuh. Habis musuh. Tak boleh. Sebab itu innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam bersaudara. Jadi kalau dia ceraikan dalam masa iddah dia mati. Isteri dapat bahagian saja. Masih dapat bahagian. Kalau muiz mengatakan tak dapat bahagian, panggil dia. Itu isterinya. Sebab kalau ditakdirkan dia masih hidup, mungkin dia nak kembali. Kalau dah habis, dia tak kembali, mana bukan isteri lagi. Halal dia kembali kepada isterinya. Kecuali talak. Talak tiga. Yang ini katakan talak raji'i. Talak yang boleh rujuk. Tapi talak yang tak boleh rujuk, itulah cerita. Dia tak cerita tadi, talak apa. Jadi tapi kalau di sini Ustaz, kalau isteri dia dah habis iddah, dia masih ada anak lelaki. Anak lelaki dia masih buat mempunyai hak. Iya, anak lelaki mestilah. Anak lelaki, anak perempuan masih punya kuat. Sehingga pakcik-pakciknya dimahjubkan oleh kerana anak lelaki. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Allah yubarik fikum. Apakah amalan dan siratul rahim itu akan tegak di sebelah kanan dan kiri jembatan itu secara hakikat atau majas? Jazakumullah. Hakikat. Haram. Jangan katakan majas. Kita jangan katakan ini majas. Ini hakikat. Makanya Al-Bani mengatakan, Alladina yu'minuna bil ghaib. Adapun orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, inilah yang ghaib yang Allah ceritakan. Dia bukan majas. Nanti kalau itu di majas, katanya, oh kait-kait itu majas juga. Galah yang menggait itu bukan majas. Hakikat, besi. Diceritakan besi. Ya, ini bukan majas. Khalas. Ada cerita di sini? Ada soalan? InsyaAllah. Ya, teruskan sahabat. Saya tak dengar. Dia pakai ni. Tak bunyi. Ya, teruskan. Boleh ke sana? Boleh, insyaAllah. Hari Jumaat tu, kadang-kadang bila biasanya di Facebook itu, orang selalu cakap Jumaat Mubarak, Jumaat Mubarak. Iya. Yeah. Kerana hari Jumaat tu ada kelebihan dia. Iya. Yeah. Lepas Jumaat Mubarak. Tak ada masalah. Memang Jumaat adalah hari berkah. Hari Jumaat adalah hari berkah. Tapi tak sama seperti Ramadan. Sebab Ramadan memang digandakan semua amalannya. Makanya di hari Jumaat disuruh kita sebelum pergi masjid mandi. Seperti mandinya orang-orang hadas besar. Kemudian berhias. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu bila ke masjid. Perhiasan di sini adalah yang bersih. Pakai minyak wangi dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW sebelum pergi masjid, isterinya taruh minyak wangi di janggutnya. Iya. Iya. Ucapan itu tidak ada. Mengatakan bahawa hari Jumaat itu memberi berkat memang, tetapi ucapan Allah yubarik fi seperti Eid Mubarak. Itu memang mubarak. Tapi kalau kita katakan adalah satu Allah yubarik dan sebagainya itu kerana hari Jumaat, mengucapkan atas orang ini tak ada. Tapi hari itu mesti beri berkat kerana itu hadis. Tapi ucapan saling membalas, ya, seperti Aidil Mubarak kita katakan bahawa hari itu kalau diucapkan kena balas dengan ucapan yang sama itu tidak ada. Seperti itu, Qabalallah minna wa minkum, sebab ada Mubarak itu tak ada. Tapi hari itu tetap memberi berkat. hari Jumaat tetap memberi berkat. Sehingga orang mati hari Jumaat masuk syurga. Kalau dia tak bawa syirik dan matinya mati syahid. Tetapi untuk mengucapkan, dimaksudkan oleh Utsaimin antara mengucapkan sesuatu yang lain. Jumpa kawan kita, kita ucapkan bahawa Idul Mubarak. Itu tidak boleh lah. Ya. Ya. Syekh Fauzan adalah salah seorang kibarul ulama Mekah dan Madinah ataupun Saudi. Jadi ucapannya tentu ada dasar jelasnya Quran Hadis. Kalau kita menyambut hari itu dengan ucapan itu salah. Tapi menyambut dengan penuh keberkahan memang penuh keberkahan hari itu. Mengucapkan menyambut dengan ucapan. Seperti tahun baru, selamat hari tahun baru misalnya. Tak bolehlah. Selamat hari Mubarak, hari Jumaat. Tak bolehlah. Tak boleh. Tapi hari itu penuh berkat. Hari penuh berkah. InsyaAllah. Tapi tidak seperti saya katakan tadi, tidak seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh berkat. Ya, tapi hari Jumaat juga harinya penuh berkat. Tetapi tidak ada ucapan khusus untuk mengatakan atau tunggal lain dengan ucapan berkat dan sebagainya. Tidak ada. Itu jangan dibuat. Yang dimasukkan itu sebenarnya. Ya? Wallahualam. Ada soalan yang baru datang? Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana datangnya gelaran Wahabi? Daripada orang bodoh. Sebab kalau ditanya apa itu Wahabi, dia tak tahu. Bodohlah dia. Saya pun malah nak layan dah. Jawapannya senang. Daripada mana datangnya orang Wahabi? Istilah Wahabi datangnya daripada orang bodoh. Saya kata orang bodoh, kalau ditanya apa itu Wahabi, dia tak tahu. Orang bodoh lah. Bercakap tak tahu, itu orang bodoh. Setuju tak? Anak katakan dari dulu, sebenarnya anak katakan seperti itu. Daripada mana perkataan Wahabi, perkataan daripada orang bodoh. Ada satu istilah Wahabi, kalau ada masa, saya bawa satu kertas kerja, kita bincangkan sama-sama. Daripada mana datang kalimah ni? Tapi bukan Muhammad Abdul Wahab. Tapi Muhammad Abdul Wahab, sebelum Muhammad Abdul Wahab, dia dalam kurun 6, kurun 7 begitu. Iya. Itu kita boleh bincang nanti. Saya ada dalam tulisan saya, saya ada bincang juga. Nanti insyaAllah saya akan buat satu kertas kerja ringkas tentang Wahabi ni. Itu betul-betul Wahabi. Ya. Tapi istilah yang ditaburkan antara satu dengan lain ni, Mekah dikatakan Wahabi, sedangkan Mekah itu tempat turunnya wahyu. Madinah dikatakan Wahabi, sedangkan Madinah itu adalah negara Islam yang pertama yang dari situ tersebarnya Islam ke dunia, dikatakan negeri Wahabi. Bermakna bodohlah dia. Tempat yang paling baik, kata Allah SWT, Dajjal tak boleh masuk. Kok Wahabi dikatakan kafir, syirik, lebih teruk daripada Dajjal, itu masuk masuk Mekah dan Madinah. Faham tak? Kata Nabi, Dajjal tak masuk Mekah dan Madinah. Tiba-tiba Dajjal jenis manusia masuk Mekah Madinah dan kuasa Mekah Madinah. Ini tak betul je. Ini perkataan orang bodoh. Sebab katakan, saya katakan, daripada manakah perkataan ini? Perkataan ini datangnya daripada orang bodoh. Contohnya, besok kalau orang tuduh tentang Wahabi, itu Wahabi. Apa itu Wahabi? Minta definisi Wahabi. Tak tahu langsung dia. Bagaimana menggunakan satu istilah yang tak tahu? Bodohlah datang daripada orang bodoh. Hatta ustaz-ustaz di Singapura, walau dikatakan ustaz, kalau ditanya apa itu Wahabi, kabur. Tak tahu apa itu Wahabi. Wahabi itu Muhammad Abdul Wahab lah. Kata dia. Bila Muhammad Abdul Wahab mengatakan aku Wahabi, bila orang Saudi mengatakan kami golongan Wahabi, biasanya Wahabi adalah berpunca daripada pengakuan orang tu. Adapun tuduhan komunis. Dia mengatakan kami komunis. Demokrat, kita katakan kami demokrat, parti demokrat, komunis, parti komunis. Ya kan? Sufi, mengatakan kami sufi. Bila Wahabi mengatakan saya Wahabi, itu tuduhan antum untuk menghina saja. Tapi bila antum tuduh untuk menghina, antum pun tak tahu apa itu Wahabi. Jadi katakan, kalau orang bertanya daripada mana, istilah Wahabi ini datangnya daripada orang bodoh. Katakan bodoh-bodoh betul. Bukan bodoh sikit-sikit. Apa? Jahil murakab habis-habis. Jangan takut untuk katakan seperti itu. Jahil murakab. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan sirah berdasarkan Al-Quran dan Hadis? Apa dia? Sirah? Sirah. Sirah itu sejarah. Sirah. Kiraat. Sirah. Sirah. Jembatan. Di dalam Quran dan Hadis, ada memperkatakan tentang ni. Dalam tafsir-tafsir bersama. Malah ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dimaksudkan adalah Tunjukilah kami ke jalan menuju sirat yang sebenar. Sirat yang titian di antara apa tebing ni melalui neraka terus ke syurga. Maka ihdinas siratal mustaqim. Sebab jalan tu, sirat tu lurus. Jadi dua maknanya. Satu, ihdinas siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus, yakni agama. Ya Allah, bila aku petunjuk, yakni agama Islam yang sempurna. Kedua, berilah aku petunjuk sehingga aku sampai kepada sirat yang sebenar. Dan selamat dalam sirat yang kita akan lalui ini, yakni sirat yang di hari kiamat. Ya, muslimin dan muslimah, sekali lagi saya katakan bahawa yang menyelamatkan kita daripada sirat ini adalah amalan kita. Dan yang menyelamatkan amalan kita bila kita ikut sunnah. Ulang lagi sekali. Yang menyelamatkan kita selamat daripada menyeberangi sirat ni adalah amal kita. Amal kita tu selamat apabila ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, tentu bid'ah. Kulu bid'atin, tolaklah. Jadi pastikan sunnah. Pastikan sunnah. Sunnah itu Islam. Islam itu sunnah. Sebagaimana Imam Al-Balbahri dalam Mukaddimah kitabnya Syarah Sunnah. Dia katakan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Artinya Islam itu adalah Quran dan Hadis. Kalau kembali kepada hadis itu sunnah. Tak kembali kepada Quran dan Hadis, tidak sunnah. Jadi untuk menyelamatkan diri kita, saya katakan, supaya jangan terjatuh ke dalam neraka, amal. Untuk menyelamatkan amal kita, ikut sunnah. Habis cerita. Maka kalau nak belajar, carilah guru sunnah. Jangan asal guru saja. Sebab ilmu itu adalah din. Sebagaimana Ali meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, al-ilmu huwa din, fanzuru amman ta'khuduna. Ilmu kamu adalah agama kamu. Maka lihat daripada mana kamu mengambil agama. Kalau mengambil daripada orang bid'ah, anda jadi ahli bid'ah. Kalau diambil daripada orang sunnah, kamu jadi ahli sunnah. Tetapi sunnah pun dah banyak orang mengaku sunnah. Pastikan ahli sunnah yang mengikut manhaj salafus saleh. Kalau tak ikut salaf, jangan diikut. Ada soalan yang baru datang? Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf ya, saya tak bawa subjek tu kerana beberapa hari ni asyik ada soalan-soalan yang tertinggal. Saya malam ni saya cuba habiskan. Sebenarnya dulu kita janji sebulan sekali kita habiskan soalan-soalan ni. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menyentuh hadis, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Ul-Karil nombor 122. Boleh Ustaz jelaskan tentang hadis ini? Barang saya rasa dia keliru. Al-Bani tidak mencarikan seperti itu. Sebab dia bertentangan Al-Quran. Mustahil Al-Bani hadisnya bertentangan Al-Quran. Terjemahannya pun juga salah. Kalau orang dimasukkan sini, orang bersuci, siapa suruh bersuci? Ayat yang sebenarnya, la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun, orang yang disucikan ini malaikat tidak pernah disentuh semasa di Lauh Mahfuz kecuali oleh malaikat yang dibersihkan, bukan membersihkan diri. Ini suruh membersihkan diri. Bermakna kena berwudu, sedangkan Al-Bani sendiri membolehkan memegang Al-Quran tanpa wudu. Al-Bani sendiri membolehkan wanita haid membaca Al-Quran. Macam mana kalau hadis itu dikesahihkan oleh Al-Bani? Bermakna saya tidak yakin bahawa hadis itu bukan. Saya Irwa'u Ghalil, saya beli dua edisi. Jadi dua-dua, saya boleh rujuk nanti. Saya yakin bahawa itu bukan. Kadang-kadang orang ni jahat, dinasabkan kepada Al-Bani. Sesuatu hadis yang dia nak cuba sahihkan, dikatakan berkata Al-Bani. Subhanallah, besok susah dia. Jangan katakan seperti itu. Makanya, mukadimah kita, mukadimah kita, fakulu qawlan sadida. Sadid di sini, yang benar. Baru yuslih lakum a'malakum. Barulah Allah selamatkan apa amal kamu. Kita hari-hari mukadimah. Disuruh kita bercakap benar. Mukadimah kita. Betul kan? Kalau kita nak cakap benar, apa yang diberikan orang itu, oleh orang itu kita katakan benar. Kalau orang itu tak pernah membenarkan, jangan nasabkan kepadanya untuk membenarkan perkataan kita. Ada orang nak membenarkan perkataannya, dinasabkan kepada Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW tak bercakap. Sekarang, tak nasabkan Rasulullah SAW, dinasabkan kepada ahli hadis seperti Al-Bani. Berkata Al-Bani, Syekh, jangan main-main. Jadi, perkataan yang membahayakan. Nanti Al-Bani terfitnah. Ya kan? Al-Bani tak cakap, tak cakap. Al-Bani bercakap. Besok kalau orang dah sebarkan, sedangkan Al-Bani tak bercakap, tak masalah besok. Ya, berbohong atas Rasulullah SAW atas nama Al-Bani. Al-Bani bari. Al-Bani tak kena-mengena. Tapi anda kena. Dan di dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, siapa berbohong atasku sekali saja. Bukan kadzaba. Kalau kadzaba berulang-ulang. Siapa yang berbohong atasku sekali, maka sedialah satu api, satu bangkul daripada neraka. Bangkul daripada neraka sedia kerana bohong terhadap Rasulullah. Sebab berbohong terhadap Rasulullah tak sama seperti berbohong atas manusia. Yang lain terhadap Rasulullah. Jadi berbohong terhadap Rasulullah adalah dosa besar yang paling besar dan boleh membawa kepada kafir. Kenapa? Sudah merubah hukum. Berbohong kata Rasulullah, apa hukum berubah dia nanti. Jadi merubah hukum tu hukumnya boleh membawa kepada kekafiran. Satu lagi soalan, kita berhenti insyaAllah. Okey, kalau ada soalan di sini, teruskan dia. Kalau macam satu insya Allah. Sahabat bertanya, kalau seorang anak-anak yang soleh bila buat amal yang soleh, apakah azab kubur ibunya atau ayahnya? Ya, dikurangkan selagi mak bapaknya tidak syirik. Ulang lagi sekali, kalau orang yang dikatakan meninggalkan anak-anak yang soleh, kalau dia tak buat kesyirikan, kesan amal anaknya, bapaknya dapat. Di mana? Hatta di dalam keadaan di alam barzakh. Makanya ya tuan-tuan, muslimin dan muslimah, doa anak yang soleh makbul. Kita minta mak kita atau bapak kita yang di alam barzakh supaya diringankan seksanya, kita minta. Makanya rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa arti warhamhuma? Rahmatilah mereka sekarang yang ada di alam barzakh. Kita disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya, apabila kita berdoa, jangan lupa berdoa untuk bapak kita. Tanda anak yang soleh dalam hadis Muslim, bila dia doakan untuk bapak dia. Tanda anak yang soleh apabila dia mendoakan bapak dia. Apa doanya? Paling sahih antaranya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku. Bukan saja minta pengampunan dosa, tetapi minta rahmat. Bila rahmat sekarang, warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah, rahmatilah dia sekarang sebagaimana dia sudah memelihara aku masa aku kecil. Bilakah kerahmatan? Bukan saja besok di hari kiamat, tapi sekarang. Maka kesihani mak bapak kita, di antaranya kita buat amal soleh. Amal soleh kita menjadikan mak bapak kita, subhanallah, besok mak bapak kita terperanjat. Dalam hadis Muslim, terperanjat. Kenapa terperanjat? Kerana pahala begitu banyak. Apa kata malaikat? Itulah amalan anak-anak kau. Itulah amalan anak kau yang di... Begitu juga tentang baca Al-Quran. Hadis itu sahih. Itu betul disahihkan Al-Albani. Hingga dalam kitab Saum, Al-Albani memuatkannya. Sebab saya baca kitab Saumnya. Orang yang baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, maknya akan dapat satu touch. Tahu touch? Crown. Sekarang ni, menjadikan dia tenang. Dan di akhirat, di hari kiamat yang musyiddah, jadikan orang semua kepanasan, mak bapaknya, seperti duduk dalam rumah yang dingin. Hasil daripada baca Al-Quran kita baca. Jadi kalau kita sayang mak bapak kita, kita bacalah. Tapi tak perlulah, saya baca Al-Quran ini, ya Allah, untuk mak bapak saya, tak payah. Ya Allah, saya sedekah ini untuk mak bapak saya, tak payah. Antara sedekah dapat terus dia. Sebab disuruh beramal soleh dan amal soleh sampai kepada mak bapak kita. Jadi saya sekali lagi menjawab soalan sahabat. Apakah kalau kita beramal soleh dan mendoakan mak bapak kita dapat keterangan sekarang? Ya. Allah Maha berkuasa, Allah Maha sayang kepada keturunan-keturunan dan orang yang dapat memberi keturunan anak-anak yang soleh. Bukankah Rasulullah SAW menyuruh kita ramai anak untuk berbangga dengan nabi-nabi yang lain? Jadi insyaAllah itu dapat kebaikan. Ya Alhamdulillah. Boleh Ustaz periksakan tentang hadis yang tadi, sebab Ana pernah terbaca dalam satu buku. Jazakumullah khairan Ustaz. Tentang hadis apa dia? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Saya rasa hadis ni, dia baca tadi lah. Orang-orang yang bersuci atau disucikan? Orang-orang yang telah bersuci. Yang telah bersuci. Kalau nak disahihkan, hadis itu sunnah sahaja. Sepakat ulama mengatakan menyentuh Al-Quran dengan berwudu itu sunnah sahaja. Adapun wajib, tidak pernah ada dalil yang mengatakan wajib. Adapun dalil yang mereka gunakan tadi itu salah dalil. Maka katakan sunnah. Maka sebaiknya kalau kita nak baca Al-Quran, apa salahnya kita berwuduk? Itu sunnah saja, bukan wajib. Berbeza dengan orang yang bermazhab Syafi'i mengatakan wajib, sehingga dia tak akan pegang Quran kecuali dengan berwuduk. Ya, insyaAllah. Kalau dikatakan sunnah, insyaAllah. Ya. Saya rasa itu saja. Dapat mengatakan adakah ini mirip bukti sabit perhiasan wanita? Kalau dipakai dengan cara macam ini, jadi salib. Kalau di ini, jadi bunga. Jaga-jaga ya. Sebab saya rasa penjual ini pun tak berniat untuk jadikan salib. Tetapi tak cara langsung ya. Kuih-kuih macam ni pernah ada bentuknya. Apakah kuih itu kuih salib? Itu kebetulan saya rasa. Tetapi kalau kita berjaga-jaga, itu lebih baik. Kalau boleh jangan pakai seperti ini sebab ditakuti bentuk salib. Dahlah harganya mahal ya, tapi RM murah sangat. RM5 saja. Ya, kalau diragukan, lebih baik buang ke tong sampah. Kalau kita ragu, oh saya pakai nanti nampak macam salib. Memang kalau ditegakkan macam salib. Tapi kalau dibuat macam ini, macam bunga. Ya, sebab ada bunga-bunga yang bentuk macam ni. Ini bentuk bunga ni. Macam saya ada tanam bunga, bunga tu kuning. Bentuknya macam ni. Sama. Ya, bunga tu kuning. Tengahnya kosong. Cuba tengok betul-betul macam ni. Jadi kita katakan bahawa, tengoklah. Kalau kita rasa ini salib, jangan pakai. Kalau kita rasa ini bukan salib, apa salahnya? Cuma kebetulan bentuknya macam bentuk salib. Okey, sahabat-sahabat lain, kita tengok. Jadi kalau ragu, lebih baik jangan pakai. Saya rasa sampai situ dulu dan saya ucapkan terima kasih kepada ikhwan semua. Saya akhiri aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Muslimah keluar dulu ya ikhwan.